Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين dan مسلمات الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hal yang merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan jazakumullahu khairan kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terlaksananya kegiatan yang sangat mulia ini, yaitu pihak atase Saudi Arabia, demikian juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pengurus masjid yang sama-sama kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan membalas mereka dengan kebaikan dan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu pintu-pintu surga yang terlupakan. Tentunya setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah, itu cita-cita yang paling tingginya adalah bagaimana dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita lihat bagaimana para sahabat yang mulia, mereka tidak pernah menanyakan sesuatu yang rendah, tidak pernah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang hina berupa dunia dan isinya. Akan tetapi mereka senantiasa minta kepada Allah bagaimana, atau minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana supaya dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti salah seorang sahabat yang pernah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilkan air wudunya, itu Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Setelah beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Sal, mintalah." Maka sahabat ini mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya minta kepada engkau ya Rasulullah supaya saya bisa menemani engkau di surga. Beliau tidak minta dunia dan perhiasannya. Padahal Nabi SAW bisa memberikan. Tapi beliau minta agar bisa bersama dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, "Au ghaira dzak." Mungkin ada yang selain dari itu. Kata sahabat ini, "Huwa dzak," itu saja, tidak ada yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa'inni ala nafsika an katsratis sujud." Bantu saya terhadap dirimu untuk banyak sujud. Yaitu banyak melakukan salat. Jaga salat lima waktumu, jaga salat-salat sunnahmu. Kenapa mereka senantiasa minta sesuatu yang tinggi, satu yang mulia? Karena mereka sangat paham akan hal tersebut. Bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sangat paham bagaimana kehinaan dunia dan isinya. Karena itu kita lihat misalnya gambaran surga Allah Subhanahu wa taala seperti disebutkan di surah Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai yang tidak berubah rasa dan baunya. Disebutkan dalam tafsir bahwasanya yang dimaksud dengan min ma'in ghairi asin itu adalah sungai yang tidak berubah bau dan rasanya karena lamanya air tersebut. Tidak pernah berubah baunya, tidak pernah berubah rasanya. Kemudian wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada sungai susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Demikian juga ada sungai khamar yang sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharum min asalim musaffa. Dan juga ada sungai-sungai dari madu yang murni. Dan perlu dipahami jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, "Laisa fid dunya mimma fil janna illa al asma." Tidak ada di dunia ini yang ada di surga kecuali hanya penamaan saja. Jadi betul disebutkan bahwasanya sungai itu sungai susu, sungai khamar, ya, sungai madu. Tapi madu yang ada di surga hakikatnya beda dengan madu yang ada di dunia. Khamar yang ada di surga itu beda dengan khamar yang ada di dunia. Khamar di dunia kalau diminum memabukkan, makanya diharamkan. Tapi khamar di surga justru itu adalah minum atau minuman bagi orang-orang yang memasukinya. Karena itu tidak ada di surga yang ada di dunia ini kecuali hanya nama-nama saja. Hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin." Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka senantiasa berserah diri. Maka dikatakan kepada mereka, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Akan dikatakan kepada mereka, "Silahkan kalian masuk ke dalam surga bersama dengan pasangan-pasangan kalian." Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ketika orang itu beriman kepada Allah, demikian juga keimanannya diikuti oleh keluarganya, pasangannya, istrinya, anak-anaknya, cucunya. maka mereka akan dikumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman kemudian keimanannya diikuti oleh anak cucunya, maka kami akan pertemukan nanti di surga. Dan di sini terdapat motivasi bagi kita untuk senantiasa mendidik keluarga kita di atas keimanan, ketakwaan, dan amalan-amalan saleh, agar kita bisa dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang gambaran akan keindahan surga Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya orang yang paling terakhir dimasukkan ke dalam surga, ya tentunya mereka ini adalah orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka Allah, sudah merasakan berbagai siksaan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia terakhir dimasukkan ke dalam surga. Dia kadang berjalan dalam keadaan merangkak, kadang disentuh oleh api neraka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Idhhab fadkhulil jannah." Silakan kamu pergi ke surga dan masuklah ke dalamnya. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dia pun mendatangi surga itu, tapi ternyata dikhayalkan pada dirinya bahwasanya surga itu sudah penuh. Surga itu sudah penuh. Fayarju fayakulu ya Rabb wajadtuha mal'a. Maka dia pun kembali dan mengatakan, ya Allah, saya mendapati surga itu sudah penuh. Sudah penuh dengan penghuninya. Fayakulu Allahu lah, idhhab fadkhulil jannah. Fa inna laka mithla dunya wa asyrata amsalha. Maka Allah berfirman kepadanya, silakan kamu ke sana, masuklah ke dalam surga, karena engkau akan mendapatkan di dalam surga itu seperti dunia ditambah 10 kali lipat. Orang punya Makassar saja itu sudah luar biasa. Ya. Apalagi kalau misalnya dia punya Sulawesi, apalagi kalau dia punya Indonesia. Ini sudah luar biasa kegembiraannya, kebanggaannya. Ya, apalagi kalau dia punya dunia. Kemudian ditambah lagi dengan 10 kali lipat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang seperti ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga. Kira-kira bagaimana dengan orang yang berada di surga Firdaus? Surga yang paling tinggi. Orang yang paling rendah saja seperti ini kondisinya. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ketika dia melewati atau berhasil dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, iltafatat ilaiha. Dia menoleh ke neraka. Lalu dia mengatakan, tabarakalladzi najjani mink. Maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau. Lalu dia mengatakan, laqad a'tani Allah syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Sungguh Allah telah memberikan saya sesuatu yang belum pernah diberikan kepada orang yang terdahulu dan orang yang datang kemudian. Subhanallah, dia merasa paling nikmat karena dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini hadisnya panjang. Kesimpulannya bahwasanya dia perlihatkan pohon, kemudian dia ingin dekat dengan pohon tersebut. Ya, diperlihatkan lagi, dan seterusnya. Akhirnya dia minta dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah gambaran-gambaran keindahan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang itu senantiasa minta kepada Allah, ya, Subhanahu wa taala. Minta akan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya di sana ada amalan-amalan. Pintu-pintu yang bisa menyebabkan seorang itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwasanya seorang itu dimasukkan ke dalam surga Allah karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu merupakan sebab yang mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga seorang dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan tersebut disebutkan di surah Taha ayat yang ke-75 dan 76. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Di dalam ayat ini disebutkan tiga amalan yang bisa menjadi sebab, yang bisa menjadi pintu yang akan dilewati oleh seorang hamba untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا, siapa yang datang kepada Allah, berjumpa kepada dengan Allah, meninggal dalam keadaan beriman. Maka ini syarat yang pertama, keimanan kepada Allah, keimanan terhadap para malaikat, keimanan terhadap kitab-kitab Allah, keimanan terhadap hari akhir, mengimani rukun iman yang enam. Dia ucapkan dengan lisannya, dia yakini dalam hatinya, dan dia buktikan dengan amalan-amalan perbuatannya. Karena itu para ulama mengatakan iman itu terdiri dari tiga unsur. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa atiqadu bil janan, keyakinan dalam hati. Wa amalun bil jawarih wal arkan. Ya. Dia buktikan dengan amalan-amalan perbuatan. Karena itu ketika Nabi SAW ditanya tentang keimanan, maka beliau menjawab dengan amalan batin. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini amalan batin. Namun sebelumnya ketika Nabi SAW ditanya tentang Islam, beliau menjawab dengan amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir. Apa itu? Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ini adalah amalan-amalan batin, amalan-amalan zahir. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan dirinya saya beriman tapi tidak ada buktinya dari perbuatannya, berarti tidak benar. Ya. Sebagaimana kalau dia misalnya menampakkan amalan-amalan zahir tapi dia tidak yakin dalam hatinya, itu juga tidak benar, seperti orang munafik. Maka syarat yang pertama ketika seorang ingin dimasukkan ke dalam surga Allah, mayyatihi mu'mina, dia datang kepada Allah dalam keadaan beriman. Yang kedua, waqad amila salihat, dia melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua hal ini itu bisa diraih dengan sempurna insyaallah kalau didasari dengan ilmu. Ya. Kalau seorang itu memiliki ilmu yang baik, maka dia akan ikhlas di dalam amalannya. Demikian juga kalau dia berilmu, maka dia akan berusaha untuk mencocoki apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan saleh. Amalan-amalan saleh, amalan yang ikhlas karena Allah dan amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya banyak dalil di dalam Al-Qur'an tentang hal tersebut. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh. Dan jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan amalan yang tidak pernah kami contohkan, yang tidak pernah kami berikan petunjuknya, fahuwa rad, ay mardud, tertolak amalan tersebut. Dikembalikan kepada pelakunya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatihi mu'minan qad amila salihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Maka mereka ini akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Derajat yang sangat tinggi. Apa derajat yang tinggi itu? Disebutkan di ayat selanjutnya. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Itulah surga-surga. Surga Aden. Ya. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah yang disebutkan di surah Muhammad tadi. Lalu disebutkan amalan yang ketiga, wadzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwanya. Selalu membersihkan dirinya. Melakukan tazkiyatun nafs dengan mentauhidkan Allah, perbanyak berdoa kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Demikian juga amalan-amalan saleh yang lain. Dan kata para ulama, tazkiyatun nafs itu bisa terwujud dengan dua hal. Pertama adalah takhliyah. Mengosongkan jiwa dari berbagai dosa dan maksiat. Setelah itu, tahliyah. Yaitu menghiasi jiwa dengan ketaatan dan amalan saleh. Itu dua hal. Ketika seorang ingin menyucikan dirinya, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, dia lakukan dua hal ini. Tahliyah, jauhi dosa dan maksiat. Kemudian tahliyah, isi dengan amalan-amalan saleh. Ibaratnya seperti botol yang ada di depan ini. Sebelum diisi dengan air yang bersih, dibersihkan dulu. Supaya hasilnya bagus. Tapi kalau botolnya, misalnya kotor, kemudian langsung diisi dengan air, bagaimanapun bersihnya air itu, maka akan tetap kotor. Kenapa? Karena tidak dibersihkan terlebih dahulu. Maka demikianlah jiwa. Bersihkan dari kesyirikan. Bersihkan dari khurafat. Bersihkan dari berbagai perkara yang diada-adakan. Setelah itu isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dari pintu-pintu surga yang bisa dilewati oleh seorang hamba itu terkumpul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala rahimahullah dari sahabat Abu Umama Al-Bahili. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dza amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Rabb kalian. Takwa itu berasal dari kata al-wiqayah. Yaitu dengan mengambil tameng antara dirinya dengan siksaan Allah, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, takwa itu adalah ayyuta Allah fala yu'sa, wa yuzkara fala yunsa, wa yushkara fala yukfar. Takwa itu Allah ditaati, tidak dimaksiati. Demikian juga selalu diingat dan tidak dilalaikan. Demikian juga Allah senantiasa disyukuri dan tidak dikufuri. Itulah ketakwaan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Dan perintah yang paling pokok itu adalah tauhid. Sementara larangan yang paling keras itu adalah larangan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallu khamsakum. Salatna di lima waktu kalian. Salat duhur, salat asar, maghrib, isya, salat subuh. Ini hendaknya senantiasa dijaga oleh seorang hamba. Karena diantara sebab seorang itu dilempar ke dalam neraka, itu neraka sakar, disebabkan karena dia menelantarkan salatnya. Masalah kakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar. Salah satu sebabnya, qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak salat waktu di dunia. Dan ciri generasi yang buruk, ciri generasi yang buruk itu bukan generasi yang tidak pernah duduk di bangku sekolah. Bukan generasi yang tidak pernah duduk di bangku kuliah. Tapi ciri generasi yang buruk, kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Setelah itu datang ya, generasi yang buruk. Apa cirinya? Bagaimana karakter mereka? Adha'us shalah. Mereka menelantarkan salat. Apakah itu dia telantarkan waktunya atau dia telantarkan apa-apa yang harus dilakukan di dalam salat, atau sama sekali dia tidak mengerjakan salat? Maka hendaknya kita senantiasa mewasiatkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, ya, untuk senantiasa mengerjakan salat. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, khususnya kepada kita semua para orang tua, hendaknya orang tua itu senantiasa membangunkan anaknya di waktu subuh. Untuk apa? Untuk salat. Kalau toh misalnya setelah salat subuh dia tidur kembali, ya, maka hendaknya, atau itu tidak ada masalah. Yang penting dia bangun salat dulu. Insyaallah lambat laun nanti kita terangkan lagi bagaimana ya tidur setelah salat subuh. Tapi yang paling pokok, bagaimana kita membangunkan mereka untuk salat, karena ini adalah perkara yang sangat agung. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'addu zakata amwalikum. Ya. Atau yang ketiga, wasumu syahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan kalian. Nah, ini sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan tersebut. Bulan yang sangat agung. Ya. Bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan tersebut ada satu pintu yang akan, atau ya, di surga ada satu pintu yang hanya dilalui oleh orang yang berpuasa saja. Itu Babur Rayyan. Tidak akan dilalui oleh orang-orang selain mereka. Setelah mereka masuk, maka pintu tersebut tertutup. Subhanallah. Di dunia ini saja, kalau kita melewati ya sesuatu yang dianggap sebagai VIP atau VVIP, oh itu kita sangat senang, bangga dengan hal tersebut. Bagaimana nanti ketika seorang itu dimasukkan melalui pintu khusus? Itulah pintu Ar-Rayyan, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Karena itu dinasihatkan ya kepada kaum muslimin, kaum muslimat, jangan meremehkan yang namanya puasa Ramadan. Sehingga hanya berpuasa di awalnya, di pertengahannya, atau di akhirnya saja. Atau bahkan mungkin ada yang tidak berpuasa sama sekali. Ya. Padahal tidak ada udzur baginya. Tidak safar, tidak haid, tidak sakit. Maka itu adalah dosa yang sangat besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan sekitar 70 dosa besar. Salah satu di antaranya adalah berbuka di siang hari di bulan Ramadan tanpa udzur. Dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wa'addu zakata amwalikum. Tunaikan zakat harta kalian. Yang punya harta sudah memiliki syaratnya, terpenuhi syaratnya, sudah memenuhi nisabnya, memenuhi haulnya. Ya. Maka wajib dia keluarkan zakatnya. Kapan dia tidak keluarkan, maka itu juga dosa yang sangat besar yang akan disiksa nanti pada hari kiamat. Dan zakat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, merupakan ujian bagi orang-orang yang memiliki harta. Karena harta itu secara tabiat itu dicintai. Tapi ketika sesuatu itu dicintai lalu kita keluarkan di jalan Allah, makanya derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari hadis ini, dan ini adalah hal yang sangat pokok, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atiu dza amrikum. Taati penguasa kalian. Taati pemimpin-pemimpin kalian. Jangan kalian melakukan pemberontakan. Jangan kalian melakukan demonstrasi. jangan kalian apalagi melakukan kudeta terhadap pemerintah. Ya. Karena itu disepakati, dinukil dari masa ke masa dari kalangan para ulama tentang wajibnya taat kepada pemerintah. Yang adil maupun yang fajir. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya seandainya saya punya doa yang mustajabah, saya akan peruntukkan untuk penguasaku. Ya. Dia ditanya, kenapa? Karena kalau penguasa itu baik, maka kebaikannya akan dirasakan oleh setiap yang ada di negeri tersebut. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebuah hadis yang sangat agung, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang, ya, ketaatan kepada penguasa. Ketika menjumpai penguasa yang dikatakan la yahtaduna bihudaya, tidak berpetunjuk dengan petunjukku, ya, tidak pula melaksanakan sunnah-sunnahku. Kemudian, ya, di antara mereka ada yang memiliki hati-hati seperti syaitan yang ada di jasad manusia. Kata sahabat radhiyallahu ta'ala anhu menanyakan hal tersebut. Wahai Rasulullah, apa yang saya lakukan ketika saya mendapati penguasa seperti ini? Apakah saya mengajak orang demo? Apakah saya menghasut manusia untuk melakukan pemberontakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma wa tuti', dengarkan dan taat kepada penguasamu tersebut. Ya. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun dia memukul punggung-punggungmu, walaupun dia ambil hartamu. Subhanallah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada penguasa itu memiliki keutamaan dan maslahat yang sangat besar di sebuah negeri. Kita lihat di sebagian negeri terdapat kekacauan atau terjadi kekacauan disebabkan apa? Salah satu faktornya karena tidak taat kepada penguasanya. Mereka melakukan kudeta, pemberontakan kepada penguasanya, maka terjadilah apa yang sebagaimana kita biasa lihat. Maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah tinggal di negeri ini. Ya, negeri yang aman, negeri yang sentosa, dipimpin oleh kepala negara seorang muslim. Hendaknya kita senantiasa taat dan mendoakan mereka. Dan ciri ahlu sunnah itu adalah senantiasa mendoakan kebaikan kepada penguasanya. Sebaliknya, ciri ahlul bid'ah itu senantiasa mendoakan keburukan kepada penguasanya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir mungkin yang bisa kami sampaikan, ya, dari pintu-pintu yang bisa dilewati oleh seorang muslim dan khususnya seorang muslimah, khususnya seorang muslimah, khususnya seorang perempuan. Dan ini kabar gembira bagi mereka para perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita itu salat 5 waktu. Iya. Dia jaga salat 5 waktunya. Jangan dia terlantarkan salatnya. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya. Wa ata'at ba'laha, dan dia menaati suaminya. Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, akan dikatakan kepada perempuan tersebut, silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Subhanallah. Ya. Nikmat yang sangat besar. Kabar gembira bagi seorang wanita yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ketika menjelaskan hadis ini, ya, beliau mengatakan pintu surga bagi wanita itu hanya bisa dihitung jari. Ya. Bahkan itu pun tidak cukup satu tangan. Amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang wanita, dia bisa masuk surga. Satu, sholat 5 waktu. Dua, dia berpuasa di bulan Ramadan. Tiga, dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat, ya, dia menaati suaminya. Tidak cukup lima. Amalan yang ringan. Bersamaan dengan itu dikatakan kepadanya, silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada seorang alim yaitu Hatim Al-Asam rahimahullah mengatakan, kana yuqalu al-ajalatu minasyaitan illa fi khams. Dikatakan bahwasanya ketergesa-gesaan itu berasal dari syaitan kecuali pada lima perkara. Salah satu di antaranya yang beliau sebutkan adalah watazwijul bikr idza adrakat. Menikahkan seorang gadis, menikahkan seorang perempuan kalau dia sudah layak untuk menikah. Kenapa? Di antara hikmahnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang perempuan itu kalau dia sudah menikah, maka tadinya dia hanya taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya. Demikian juga ketaatan yang lain. Ya, ditambah lagi amalan yang sangat agung yaitu ketaatan kepada sang suami. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang perempuan, "Bagaimana sikapmu dengan suamimu?" Ya. Kata perempuan ini, "Saya senantiasa menaatinya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduri, perhatikan." Ya. Fa'innahu naruki au jannatuk au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, surga atau nerakamu. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pintu yang sangat ya, indah bagi seorang perempuan sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pintu-pintu yang lain. Ada pintu berbakti kepada kedua orang tua, ya. Ada pintu akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang yang paling banyak memasukkan kepada atau ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqwallah wa husnul khuluq." Ya, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Dalam hadis yang lain bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya jamin sebuah rumah bi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi." Siapa itu? Bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengumpulkan kita di atas kebaikan, mewafatkan kita di atas kebaikan, dan mempertemukan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyudzalika walqadiru alaih. Masya Allah, ternyata banyak sekali Ustaz pintu-pintu surga ini yang kadang luput, yang biasanya kita cuma lihat di amalan batin saja, ternyata amalan zahir saja ternyata lebih banyak juga amalan batin Ustaz. Dan ini juga yang tadi kami notice tentang ketaatan terhadap pemerintah. Subhanallah, di era sekarang itu bahkan ada sebagian pihak-pihak yang membuat acara besar untuk menjatuhkan kehormatan pemerintah. Ternyata ya mungkin saja bisa luput dari pintu-pintu surga. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2 yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Zulkarnain Habibullah Ta'ala. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawati rahmatan lil alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di tema pembahasan kita ini, di pembahasan penting sekali. Dan sebelumnya kita ulangi berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, khususnya dari pihak atasi agama Kerajaan Saudi Arabia yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama untuk urusan Islam, dakwah dan bimbingan, yang kantornya di Kedutaan Saudi Arabia. Dan juga kita berterima kasih kepada Provinsi Sulawesi Selatan serta seluruh tamir masjid Asmaul Husna 99 Kubah atas terselenggaranya acara ini. Dan ini tema memang dikhususkan kemanfaatannya untuk seluruh umat Islam. Karena kehidupan ini sementara. Setelah kehidupan dunia ini, ada kehidupan yang sebenarnya. Itulah di dalamnya lah kehidupan yang sebenarnya. Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali senda gurau dan permainan. Dan kehidupan yang sebenarnya dan akhirat itu, itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang hakiki bagi siapa yang mengetahuinya. Karena itu, kesempatan hidup yang cuma sekali ini, karunia dan nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu harus disadari. Harus selalu direnungi. Karena itu adalah nikmat yang akan dipertanggungjawabkan. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua, lebih khusus lagi, lebih spesifik pertanyaannya, wa an syababihi fi ma'ablah, tentang usia mudanya di mana dihabiskan. Nah, usia muda itu masa keemasan, potensi untuk beramal lebih banyak. Karena itu diberikan pertanyaan khusus untuk usia muda. Kemudian yang ketiga, wa an madihi min ayna iktasabahu wa bima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan yang keempat, wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Maka umur ini karunia dan nikmat, ada pertanggungjawabannya. Kalau tidak dipakai untuk bersegera menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kerugian, kemunduran. Karena hidup itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Siapa di antara kalian yang ingin maju ke depan atau mundur ke belakang? Cuma ada dua. Hitungan maju atau mundur. Tidak ada yang di tengah-tengah. Itu kehidupan. Kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia dia berusaha beraktivitas di dunia. Aktivitasnya ini itu artinya dia sedang berjual beli terhadap dirinya, sedang melakukan transaksi terhadap dirinya sendiri. Namanya orang berniaga, bertransaksi, cuma ada dua. Untung atau apa? Atau rugi. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan transaksinya ini, famu'tikuha aw mubiquha. Dia bebaskan dirinya dari api neraka atau dia justru menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka waliyadz billah. Iya. Karena itu kita diperintah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua, berlomba-lomba kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Ila maghfiratin mir rabbikum. Maghfirah itu ditanwin di situ ya. Bukan ma'rifah. Itu dalam makna bahasa Arab artinya pengampunan Allah itu luas sekali, banyak sekali. Pintu-pintu pengampunan dari Rabb kalian. Ila maghfiratin mir rabbikum. Wa jannah, dan kepada sorga, diagungkan juga sorga ini. Pada sorga yang luasnya seperti hamparan langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena itu, di dalam kehidupan ini harus ada berpacu, berlomba, bersaing. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam hal yang terkait dengan surga inilah mereka yang bersaing harusnya berlomba-lomba bersaing di situ. Kita banyak bersaing di kehidupan dunia. Tetapi kadang lupa bersaing di kehidupan akhirat. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau ada yang mengajakmu bersaing di dunianya, wah ini lebih bagus bisnisnya, ini lebih banyak perdagangannya, ini lebih sukses, maka kata Al-Hasan Al-Basri, saingi dia di dalam akhirat. Saingi dia di dalam akhirat. Kamu perbanyak ibadah, perbanyak pintu ketaatan. Itu yang menyebabkan kamu bisa menyainginya. Adapun menyaingi dalam kehidupan dunia, itu bukan persaingan. Karena dunia itu, semakin seorang berlomba-lomba di dalam meraih dan menggapainya, itu artinya dia berlomba-lomba dalam pintu kebinasaan. Dan di dalam kehidupan ini, banyak kelalaian. Dan kelalaian ini, salah satu sebab pokok yang menyebabkan manusia keluar dari jalan yang lurus. Bahkan menjadikannya na'udzubillah sebagai penghuni neraka. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal anami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam banyak dari jin dan manusia. Mereka punya hati tidak dipakai memahami, punya mata tidak dipakai melihat, punya telinga tidak dipakai mendengar. Mereka ini seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih tersesat dari hewan ternak. Lalu dikumpulkan sifat mereka yang paling universal, mencakup orang-orang yang disiksa dalam neraka ini. Ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Karena itu, dari ketajaman pandangan hidup seorang mukmin, dia hendaknya pandai melihat jalannya, pintunya yang mengantarnya kepada sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalan yang paling baik dalam hal itu, itu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya. Kadang mereka beramal terlihat santai. Kadang dari sudut amalan, kalau dilihat orang yang datang setelah mereka, amal mereka terhitung kecil. Tapi sebenarnya amalannya tidak bisa disaingi. Tidak bisa disaingi. Bayangkan saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian cela para sahabatku. Kalian tidak bisa menyaingi mereka. "Law anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah, ma balagha mudda ahadihim wala naqsifa." Andai kata salah seorang di antara kalian punya emas sebesar gunung-gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, amalannya ini tidak akan mencapai dua telapak tangannya sahabat. Jangankan dua telapak tangan, satu telapak tangan saja tidak sampai menyaingi amalan mereka. Mereka ini seperti yang dikatakan oleh seorang penyair as-salaf, "Man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali." Bagaimana saya bisa dapat itu? Gaya berjalanmu yang bagus. Gaya berjalan yang menarik. Ini gaya berjalan tidak ada yang seperti itu. Dan tidak ada yang akan bisa seperti itu kecuali orang yang mengikuti mereka. Bagaimana gaya berjalannya para sahabat ini? Tamshir waidan, kamu jalannya pelan-pelan, tapi tibanya paling awal. Tibanya paling awal. Ibarat kita berlomba ini ya. Kita semua lepas dari garis start yang sama. Mereka ini jalan pelan-pelan. Orang lari-lari. Tapi begitu di garis finish, mereka semua sudah ada di depan sana. Di garis finish semua. Itu jalan kehidupan mereka. Karena itu umat ini tidak ada kebaikannya kecuali dengan mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan ini pintu surga yang paling pertama banyak dilalaikan oleh manusia. Ingin masuk surga? Dia tidak tahu bahwa pemimpin para nabi dan para rasul itu penghuni surga yang paling tinggi di akhirat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin masuk surga. Dia tidak tahu bahwa sayyida kuhuli ahli jannah Abu Bakar wa Umar, pemimpin laki-laki dewasa penduduk surga adalah Abu Bakar dan Umar. Dia ingin masuk surga. Tapi dia tidak tahu bahwa Al-Hasan dan Al-Husain sayyida syababi ahli jannah. Dua orang pemimpin pemuda penduduk surga. Dia ingin masuk surga, dia tidak tahu bahwa Fatimah itu adalah pemimpin perempuan penduduk surga. Dan Ali bin Abi Thalib lebih baik dari mereka semuanya. Dari anaknya dan istrinya. Para sahabat semuanya orang-orang yang dijamin dengan masuk surga. Walaupun berjenjang derajat mereka di sana. Karena itu jalan yang paling pintas, jalan yang banyak dilupakan oleh orang, bagaimana dia mencocokkan dirinya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat. Ini pintu surga banyak dilalaikan oleh orang. Iya. Mau gaya-gayaan. Sok punya apa namanya sesuatu yang katanya dia bisa mengukir sejarah. Iya. Saya mau punya inovasi sendiri. Saya ingin punya sebuah prestasi dikenan di dalam kehidupan manusia. Tapi dia tidak tahu bahwa di kehidupan dunia ini Allah sudah jadikan segala kejayaan itu itu semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, mereka dapat hidayah. Harus diukur dengan barometer jalannya para sahabat baru benar. Bahkan Allah mengancam, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada ar-rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain dari jalan kaum mukminin, maka kami akan membuat dia larut di dalam kesesatannya. Kami buatkan dia semakin larut di dalam kesesatannya. Kemudian kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. Karena itu seorang mukmin dan mukminah perlu dia ingat. Ini jalan mudah untuknya. Dan ini jalan mengantarnya ke sorga. Karena itu dia selalu posisikan dirinya di atas sunnah. Sesuai dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan dia tidak mau keluar dari jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dia punya panutan di dunia ini kecuali Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada panutan saya si Syekh Fulan, si Kiai Fulan, si Habib Fulan, si ini Fulan. Panutannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Sebab itu yang beruntung. Selain daripada itu, kalau dia keluar dari petunjuk, hasilnya adalah penyesalan pada hari kiamat. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Hari tatkala kedua, hari tatkala seorang yang zalim menggigit kedua tangannya. Nih, dua tangan semuanya naudzubillah masuk ke mulutnya pada hari kiamat. Kalau di dunia ini orang sedih, terkadang dia tidak terasa dia gigit jarinya, saking sedihnya. Ini saking dahsyatnya kesedihan, kedua tangannya masuk ke mulutnya. Dia tidak sadar. Dia berkata, wahai betapa celakanya saya. Ada kata saya dulu di dunia ikut jalan Rasul di jalan itu. Mengikuti jalannya Rasul. Wahai betapa kasihannya saya. Kenapa saya dulu di dunia mengikuti si Fulan? Ya, sungguh si Fulan ini telah menyesatkanku dari jalan yang lurus. Dan itulah syaitan. Syaitan itu paling jago kalau kasih janji. Ya. Paling jago kalau mengasih apa? Janji palsu. Paling jago itu. Tapi di hari kiamat baru kelihatan semuanya kosong. Berkhianat. Penyesalan di belakangnya. Karena itu jalannya mudah. Ya, seorang ingin dapat kebaikan, ikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya. Mereka enggak ribet-ribet di masa itu, enggak. Iya. Seorang dari orang salih diajari anak-anaknya. Abu Bakar dan Umar itu dua sahabat yang paling mulia. Mereka adalah penduduk sorga. Sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dari semenjak kecilnya dia didik anaknya cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Dan itu bekalnya masuk sorga. Bekalnya masuk sorga. Dan ini beda dengan banyak manusia di masa ini. Iya. Karena yang dia lihat selalu kehidupan dunia. Simbol-simbolnya banyak macam. Kalau bukan pemain sepak bola, pemain sinetron, artis. Itu terus lihat. Di HP-nya itu semua yang dia lihat. Kadang sebagai anak kecil kalau dia tanya siapa Khulafaur Rasyidin, tidak tahu dia. Kenal kamu Abu Bakar? Dia bilang, Abu Bakar siapa? Ya. Nah ini musibah. Ini musibah. Karena itu kembali kepada pokok dasar ya. Ya. Nah ini pintu sorga banyak dilupakan. Pintu sorga banyak dilupakan. Kalau kita sudah masuk dari pintu besar ini, nah terlihat lagi di situ pintu-pintu lain. Peluang-peluang ketaatan. Dan ini juga masuk ke dalam pintu-pintu sorga yang banyak dilupakan oleh manusia. Tadi disinggung tentang ketaatan kepada pemerintah. Itu salah satu unsur dari kaidah besar. Namanya kaidah menjaga diri di atas al-ijtima'. Menjaga diri di atas kebersamaan. Berpegang di atas kebenaran. Berpegang di atas jalan Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua di atas tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Sebab bersama itu selalu indah. Dan itu pintu dekat sekali ke surga. Dan seorang kadang tidak menyadari ya, jiwa itu banyak egonya. Banyak egonya. Diri itu kadang banyak yang dia tuntut. Tapi kalau dia jaga dirinya, dia menjaga kebersamaan, bukan menjadi sebab perpecahan, bukan menjadi sebab kerusuhan, huru-hara, nah itu sudah pintu ketaatan yang baik. Dan itu salah satu pintu yang mengantar ke surga. Iya. Man arada bahbutatal jannah fal yalzam jama'atal muslimin. Siapa yang menghendaki pertengahan sorga itu, keindahan dari sorga dan keelokannya, hendaknya dia bersama jamaahnya kaum muslimin. Kebersamaannya umat Islam. Iya. Nggak usah terlalu banyak dengar. Orang pote-pote di masa sekarang itu banyak sekali. Pote-pote, capila, apa namanya, sembarang ngomong, itu terlalu banyak. Iya. Terlalu banyak di masa sekarang. Kalau semuanya didengarkan, itu akan melalaikan manusia dari jalan. Yang dia dengar satu saja, dia di atas kebersamaan, itu pasti berberkah. Kita tidak bilang pemerintah itu tidak ada salahnya. Manusia biasa. Namanya manusia mungkin salah, mungkin benar. Tapi Allah telah menjadikan kebersamaan itu selalu benar. La tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak berkumpul bersama di atas kesesatan. Itu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan kalau pemerintah salah pun, tetapi dia tetap menjaga diri di atas kebersamaan, tidak menjadi sebab perpecahan, itu dia di atas jalan yang benar namanya. Dan di belakangnya pasti terdapat keberkahan. Pasti terdapat keberkahan. Iya. Orang makan sendiri. Datang sahabatnya berkata, ya Rasulullah, kenapa ini kita banyak makannya? Banyak makannya? Ini mungkin kayak keadaan kita ini. Kita banyak makan. Tapi terasa kayak tidak kenyang. Makan, makan, makan. Tapi terasa tidak kenyang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali kalian makan tatafarraqun. Kalian berpisah-pisah, berpencar-pencar makannya. Makan sendiri-sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtama'u ala ta'amikum. Berkumpul kalian makan. Karena makan untuk satu orang, ini jatah makan satu orang ini. Kalau dia makan bersama, satu ini terasa cukup untuk dua. Jatah dua orang itu cukup untuk empat. Ini keberkahan bersama ini. Dalam makanan. Bagaimanapun dalam kehidupan bersama. Kehidupan bernegeri. Kehidupan bernegeri, bernegara. Kebersamaan itu selalu banyak keberkahannya. Selalu banyak keberkahannya. Sebab itu yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pintu surga, banyak manusia yang lalai darinya. Dia pikir kalau dia melakukan perbuatan yang di belakangnya terdapat perpecahan, terdapat kerusuhan, dia keluar dari ketaatan, menyelisihi perintahnya, dia pikir bahwa kebaikan. Iya. Itu tidak ada. Dan belum pernah tercatat di dalam sejarah. Ini kita cerita sejarah. Fakta yang terjadi dari masa ke masa. Baca di sejarah manapun. Tidak ada rakyat yang melakukan kudeta terhadap pemerintah setelah itu negerinya membawa keamanan. Itu tidak ada di dalam sejarah. Mau dapat di sejarah mana? Iya. Sampai belakangan pun kita lihat ya, negeri-negeri yang kudeta ini, itu tidak ada habisnya dari hal yang pahit di negeri tersebut. Kita saja di Indonesia sudah merasakan. Iya, bukan disebut kudeta, merongrong pemerintah minta diganti, sama saja bahasa lainnya kudeta sebenarnya. Ya. Jelas ya? Masih terasa bagaimana pahitnya. Dan hingga hari ini masih terasa pahitnya. Dan itu tidak ada yang membawa kebaikan hal yang seperti itu. Dan itu terbukti dalam sejarah. Karena itu menjaga diri di atas kebersamaan itu adalah pintu sorga. Di antara pintu sorga yang terlupakan. Kemudian di antara pintu sorga yang terlupakan, yang banyak manusia lalai darinya. Dan ini adalah sumber segala kebaikan. Semua pintu sorga berasal dari sini. Itu namanya pintu, disebut dengan nama pintu al-ilm wa ta'lim. Pintu mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Iya. Bayangkan. Awal nikmat yang turun untuk manusia. Awal kebaikan yang datang untuk manusia. Awal wahyu yang turun kepada manusia yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wahyu yang turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Iqra, bacalah. Wahai Nabi Muhammad, dengan nama Rabbmu yang mencipta. Khalaqal insana min alaq, yang mencipta manusia dari segumpal darah. Diingatkan, dia dicipta dari segumpal darah. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Kalian tidak tahu apa-apa. Tidak ada orang itu dilahirkan langsung menjadi alim. Harus dia belajar. Maka yang diingatkan asal penciptanya. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Baca pertama, baca lagi di sini. Diperintah untuk kedua kalinya, baca. Dan Rabbmu adalah Maha Dermawan. Sebab orang yang terus membaca, belajar ilmu, itu karunia tidak ada habisnya. Karena itu, karena ilmu adalah nikmat yang tidak ada ujungnya. Makanya Nabi Muhammad itu tidak ada dalam sepotong nas pun Nabi diperintah oleh Allah, wahai Nabi Muhammad, mintalah kamu tambahan harta. Wahai Nabi Muhammad, minta kamu tambahan supaya umurmu panjang. Wahai Nabi Muhammad, minta kamu tambahan anak-anak dan keturunan. Tidak ada perintah itu kepada Nabi Muhammad. Yang ada, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Nabi Muhammad, mintalah wahai Rabbku tambahkan ilmu untuk. Minta tambahan ilmu. Sebab ini karunia besar. Dan itu pintu tersesat untuk masuk ke dalam sorga. Kalau seorang terus membaca, Rabbukal akram, Rabbmu itu Maha Dermawan. Alladhi allama bil qalam, yang mengajari dengan pena. Kata para ulama diajari dengan pena. Disebut pena itu karena pena menulis. Dan dimaklumi sesuatu yang tertulis itu dari sesuatu sudah ada di benak baru dituliskan. Dan apa yang bisa di benak itu pasti bisa dilafadzkan. Karena itu kata para ulama, ini pengajaran terhadap tiga hal. Diajari bagaimana menghafalkan ilmu, mengucapkannya dan menuliskannya. Allamal insana ma lam ya'lam. Manusia diajari apa yang sebelumnya tidak dia ketahui. Pertanyaannya, apa hubungannya awal wahyu turun ini dengan Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul, seorang nabi? Ini kan awal wahyu turun, Nabi Muhammad dilantik sebagai seorang nabi. Pertanyaannya, mana pernyataan pelantikannya? Iya. Nah, itu kedalaman mana Al-Quran. Al-Quran itu bukan di lafad-lafad dohirnya saya, tapi dia makna terkandung di dalamnya. Jadi disuruh belajar, disuruh menuntut ilmu supaya orang-orang tahu bahwa agama ini, syariat Allah itu akan diajarkan melalui perantara seorang rasul. Harus belajar. Dan yang mengajarkan itu pasti dengan perantara seorang rasul. Makanya turun ayat-ayat ini isyarat kepada beliau bahwa beliau adalah seorang nabi. Dan dia akan dilantik menjadi seorang rasul. Iya. Karena itu tidak ada pintu ibadah, pintu ketaatan lebih indah daripada mempelajari ilmu agama. Kata sebagian as-salaf, ma'ubidallahu bi syai'in afdala minal ilm. Allah itu tidak pernah diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada ilmu. Lebih utama daripada ilmu. Ya, kalau ingin dapat sesuatu yang baik, pintunya adalah pintu ilmu. Ingin masuk ke sorga Allah subhanahu wa ta'ala, pintunya pintu ilmu. Bagaimana dia mau ke sorga kalau dia tidak tahu jalannya? Sorga itu jalan jelas ke akhirat, jelas jalannya. Dan itu perlu hidayah, perlu ilmu. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Syarat masuk sorga. Siapa yang menghendaki akhirat, menghendaki sorga, dan dia menempuh jalannya, ada jalan, dia tahu jalan, harus tahu jalan. Wa huwa mu'min, dan dia di atas jalan ini sebagai seorang mukmin, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barulah dikatakan fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka ini adalah orang-orang yang upayanya, usahanya disyukuri, dia akan dimasukkan ke sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini tiga hal. Ini semuanya jalan beragamanya para nabi dan para rasul. Semua nabi dan rasul, agama mereka sama. Agama mereka itu menyampaikan tiga hal. Agamanya para nabi dan para rasul. Semua nabi dan rasul. Tanpa terkecuali. Yang pertama, seorang nabi dan rasul itu menjelaskan siapa Allah yang diibadahi. Itu pokok ajaran mereka. Mereka terangkan siapa Allah yang diibadahi. Kemudian yang kedua dari pokok ajaran para nabi dan para rasul, dia terangkan jalan menuju kepada Allah. Karena itu tidak ada orang beragama itu dia bikin jalan sendiri. Oh, menurut hemat saya, menurut logika saya, oh, menurut kebijaksanaan saya, tidak ada kayak gitu dalam beragama. Beragama itu jalannya semuanya jelas. Diterangkan oleh para nabi dan para rasul dengan sejelas-jelasnya. Bukan jalan yang baik saja diterangkan. Jalan buruk juga diterangkan supaya dihindari, jangan sampai terjatuh di situ. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi ini untuk menjelaskan segala keburukan yang bisa membahayakan umatnya. Ya. Ada pintu-pintu ketaatan. Orang kadang di depannya. Bersama dia setiap hari. Pintu sorga. Dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Dia tidak punya ilmu. Bahkan kadang ada orang amalannya sama. Misalnya di masa sekarang ini, waktu sekarang ini. Ada yang masuk masjid. Sholat dua rakaat. Masuk masjid, sholat dua rakaat. Iya. Sama-sama sholat dua rakaat. Pertanyaannya, sama pahalanya? Hah? Sama pahalanya? Belum tentu sama. Apa yang membedakan? Ilmu pengetahuan. Yang membedakannya. Baik, saya kasih rincian lagi. Supaya lebih jelas. Misalnya satu orang masuk. Dia niatnya cuma sholat tahiyatul masjid saja. Dua rakaat tahiyatul masjid. Dapat pahala. Sesuai dengan sunnah. Karena Rasulullah bersabda. Idza dakhala ahadukumul masjid. Fala yajlis hatta yarka raka'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Oke, satu. Dapat pahala. Orang yang kedua masuk masjid juga. Dia lihat jam berapa ini? Oh, masih jam 11. Waktu panas-panasnya ini. Paling bagus sholat duha. Nah, berarti dia sudah dapat pintu ibadah lain. Namanya apa? Sholat duha. Satu lagi, dia baru berwudu di bawah. Masuk ke masjid. Ada namanya sholat sunnah setelah apa? Setelah wudu. Nah. Dia sholat dua rakaat. Tiga niatnya. Sholat duha, sholat sunnah wudu, dan sholat apa? Tahiyatul masjid. Ya, sekarang saya mau tanya. Ini satu ibadah. Ini tiga ibadah. Kira-kira yang mana yang lebih banyak pintu ketaatannya? Yang satu atau yang ketiga? Yang tiga kan? Nah. Tapi perbuatan sama. Ini dua rakaat, itu dua rakaat. Tidak beda. Jelas ya? Ya kadang perbuatan amalan sama orang. Amalannya sama. Kata sebagian ulama salaf. Dua orang sama-sama sholat. Sama-sama di shof depan. Sebagai makmum. Kalau dia sama-sama sebagai makmum, pasti gerakannya dari takbiratul ihram sampai salamnya sama. Tapi kata beliau, satu sholatnya di bumi lapisan paling bawah, satu lagi sholatnya di langit paling atas. Apa yang membedakan? Nah, itu ilmu pengetahuan. Sholatnya ini ada khusyuknya atau tidak? Ada ikhlasnya atau tidak? Amalan-amalan hatinya mana? Itu membedakan. Bahkan kadang seorang itu tidur. Sama-sama tidur. Satunya tidurnya tidak dapat pahala. Paling tidak dia tidak berdosa. Satunya tidurnya dapat pahala. Dia tidur saja dapat pahala. Satu orang merenung. Tapi maaf ya, ini bukan tidur di pengajian ya maksud saya. Tidur pengajian lain lagi. Ya. Baik. Sekarang dia sama-sama diam. Ini diam. Ya. Apa yang dia lakukan pada saat diam itu? Kalau pas ada saat dia diam, dia tafakkur, mempelajari ilmu, mempelajari satu masalah, nah itu hal yang besar sekali. Beda dengan orang diam, kemana-mana pikirannya. Ya, kadang ke dalam perkara dunia. Untung kalau bukan perkara dosa. Jelas ya? Karena itu pekerjaan orang itu kadang sama. Tapi yang membedakan sesuatu yang bercokol di dalam hati. Kata sebagian as-salaf, ma sabakakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala sadaqatin wala siyam walakin bisyai'in waqara fi qalbi. Kalian itu tidak dikalahkan oleh Abu Bakar dengan banyaknya dia sholat, banyaknya dia puasa, dengan banyaknya dia bersedekah. Kalau mau dicari amalan orang yang sholat, masih banyak dalam sejarah orang yang sholatnya lebih hebat dari Abu Bakar. Kalau mau dicari orang yang puasa, masih banyak orang yang dalam berpuasa lebih hebat dari Abu Bakar. dalam bersedekah. Abu Bakar tidak mengalahkan kalian dalam hal itu. Tapi Abu Bakar mengalahkan kalian dengan sesuatu yang bercokol di hatinya. Nah, itu yang tidak ada yang mengalahkannya. Dan yang bercokol di hati ini, itu yang membuat amalan menjadi besar. Dan ini pintu sorga lain. Namanya pintu sorga memperhatikan amalan-amalan hati. Itu ilmu tadi ya, pintu sorga. Namanya ilmu dan mengajarkan ilmu. Sekarang saya masuk ke pintu sorga lain. Namanya pintu amalan-amalan hati. Amalan hati ini paling menakjubkan. Paling menakjubkan. Sebab tidak kelihatan. Tapi di dalamnya terdapat banyak sekali dari amalan-amalan ketaatan. Ya. Dia hidup saja berbaik sangka kepada Allah. Itu kalau dia mati di atas hal tersebut, dia pasti husnul khatimah. Sebab orang yang berbaik sangka kepada Rabbnya. Ya. Dia hidup selalu dia berharap rahmat Allah. Dia hidup, dia takut terhadap dosa-dosanya. Tapi dia tahu bahwa sebanyak apapun dosa dia, rahmat Allah lebih luas daripada seluruh dosa. Dia hidup, dia ridha dengan Islam sebagai agamanya. Ridha dengan ketaatan. Ridha dengan rezeki Allah berikan untuknya. Ridha dengan pembagian Allah untuknya. Itu subhanallah, tidak kelihatan. Tapi kadang nilainya, nilai yang besar sekali dalam kehidupan seorang hamba. Itu namanya amalan-amalan hati. Amalan hati itu, kata sebagian as-salaf, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Kadang satu amalan yang kecil menjadi sangat besar karena niatnya. Dan kadang satu amalan yang sangat besar menjadi kecil karena niatnya juga. Niat yang membedakan. Sama-sama bersedekah. Ini sedekahnya cuma sebutir korma. Tapi kadang sedekah dengan sebutir korma itu bisa menyelamatkannya dari api neraka. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah kepada Allah walaupun hanya dengan sebutir apa? Sebutir korma. Kadang dia bersedekah dengan gunung, seperti gunung. Banyak sekali sedekahnya. Tapi kalau disertai dengan riya, sedekah itu tidak bermanfaat. Bahkan mungkin menjadi bahaya untuknya. Salah satu dari 3 orang yang dipanggang di api neraka itu bukan penyembah berhala. Bukan juga orang Yahudi atau orang Nasara. Yang paling pertama dipanggang di api neraka. Yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka itu pelaku amalan. Ada yang pembaca Al-Quran. Orang yang belajar ilmu. Ada yang orang yang bersedekah, orang yang berjihad. Tapi dia melakukan seluruh amalan itu bukan karena Allah, hanya untuk riya. Itulah yang menjadi sebab dia dipanggang ke dalam neraka waliyadzubillah. Tapi kalau dia berlaku ikhlas, ikhlas itu luar biasa. Dari keberkahannya, dari kebaikannya. Dan itu adalah pintu yang sangat besar yang memasukkan seorang ke surga. Bayangkan seorang pezina. Iya. Seorang pezina. Dia masuk surga gara-gara seekor anjing. Ketemu sumur dia. Sangat kehausan. Dia turun. Dia minum dari sumur. Begitu dia naik. Dia ketemukan ada anjing kehausan. Mengitari sumur. Maka turunlah perempuan ini. Dia buka kondeknya. Dia penuhi air. Kemudian dia kasih minum ke anjing itu. Maka Allah ampuni dia, dimasukkan surga gara-gara itu. Iya. Jangan lihat pada amalan yang kecil. Di situ waktu dia memberi minum itu di tempat tidak ada orang yang menyaksikan. Tidak ada kamera yang meliput. Ini bukan konten ini ya, bikin konten, tidak ada. Tidak ada orang yang bisa dia pamerkan di situ. Tapi keikhlasan memang sengaja dia kasih apa? Dia kasih minum untuk apa? Anjing ini. Allah ampuni dia karena hal tersebut. Bayangkan, coba. Amalannya kecil. Tapi menjadi besar sekali karena apa? Karena keikhlasan. Karena itu jangan seorang itu merasa meremehkan amalan kecil. Iya. Apalagi dari pintu surga yang banyak dilalaikan itu. Ada namanya sedekah. sedekah. Itu sedekah itu ajib sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang sedekah ini, saya mungkin kalau saya hitung-hitung ya, kita bicara tentang sedekah saja, keajaibannya, mungkin saya perlu waktu 1 bulan. Tiap hari saya bicara ke antum semua tentang apa? Keajaiban sedekah. Penuh dengan keajaiban sedekah ini. Apalagi kalau kita renungi ayat-ayat Al-Quran. Ya. Hampir setiap surah kita buka, itu ada di dalamnya penjelasan sedekah. Banyak sekali surahnya terkait dengan sedekah ini. Karena ini amalan yang sangat menakjubkan sekali, sedekah ini. Ya, kalau dia masuk di dalamnya, luar biasa, pintu-pintu surga di dalam sedekah. Ya. Apalagi kalau sedekahnya, itu sedekah punya andil di dalam menyelamatkan jiwa. Sedekah punya andil di dalam menjaga kebersamaan. Sedekah punya andil di dalam menyelesaikan masalah dari masalah-masalah umat Islam. Wah, itu lebih besar lagi kedudukan sedekah itu. Apalagi kalau sedekah itu sifatnya jariah, multifungsi, bukan pada 1-2 orang, tapi mencakup banyak manusia. Nah, itu lebih hebat lagi sedekah tersebut. Iya. Jadi itu keajaibannya ya. Nah, ini terjadi di masa dekat ini, di masa sebelumnya. Dan banyak sekali kisah yang seperti ini sama. Salah satunya disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab beliau Al-Badr Thalih, bahwa ada seorang yang biasanya setiap malam itu dia simpan lampu, kemudian dia simpan korma bersama dengan mentega. Siapa saja lewat, dia makan dari sedekah yang disimpan di situ. Itu tiap hari dia buat seperti itu, tiap hari. Maka suatu hari beliau ini dan anak-anaknya menggali sumur di tanah mereka. Digalilah sumur dalam-dalam untuk cari air. Ayahnya ini dibawa menggali, yang biasa bersedekah ini. Tiba-tiba tanahnya itu runtuh, rubuh. Maka anak-anaknya di atas bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sudah dalam, rubuh, runtuh tanahnya. Ya mereka sekalian aja, kita anggap ini sebagai kuburan ayah kita. Mereka pun tinggalkan. Ya, dianggap sebagai kuburan apa? Ayahnya. Berjalan tahun-tahun. Bukan 1-2 bulan, ya, tahunan berjalan. Akhirnya mereka pun suatu hari dihadapkan pada kondisi mereka harus menggali sumur itu lagi. Menggali sumur itu lagi. Maka mereka gali sumur itu dan dia temukan ayahnya masih hidup di bawah. Karena ketika rubuh, itu ada lorong sudah tergali, ayahnya ternyata masuk di situ. Jadi hanya rubuh di dari atas ke bawah, lorong itu masih terbuka. Ayahnya masih hidup setelah bertahun-tahun. Maka ayahnya cerita. Ditanya, apa yang menghidupimu? Kata ayahnya, saya itu setiap hari datang kepada saya cahaya. Seperti cahaya yang saya pasang untuk sedekah saya di malam hari itu. Dan yang saya makan juga persis dengan sedekah yang saya simpan. Tiap hari datang ke saya. Jadi itu membuat dia hidup selama bertahun-tahun. Lihat ya dari keajaiban apa? Sedekah itu. Iya. Dan di dalam sedekah ini pintu surga yang luar biasa. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, falaqata hamal aqabah. Surga itu harus ditempuh dengan menembusnya dengan aqabah. Wa ma adraka mal aqabah? Fakku raqabah. Aw it'amun fi yawmin dhi masghabah, yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Salah satu pokoknya untuk menembus hal yang sulit ini supaya bisa sampai ke surga itu dengan bersedekah. Dengan memberi makan. Ini perkara besar. Makanya jangan dilalaikan. Walaupun dia bersedekah terhadap anaknya, terhadap istrinya, kerabat yang dekat dengannya, apalagi dia bersedekah pada hal-hal yang kemanfaatannya luas untuk Islam dan kaum muslimin, itu akan lebih banyak lagi kebaikan di belakangnya. Dari pintu surga juga yang banyak dilalaikan atau banyak dilupakan oleh orang, itu namanya pintu husnul khuluq. Pintu akhlak yang baik. Iya. Dan ini pintu banyak sekali di dalamnya ketaatan-ketaatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula bihusni khuluqihi la yablugha darajata as-sa'im al-qa'im." Sungguhnya seorang itu dengan akhlaknya yang baik, dia akan sampai ke derajat orang yang selalu berpuasa di siang hari, selalu sholat di malam hari. Ini dengan apa? Akhlaknya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu semuanya berkumpul dalam akhlak yang baik. Jangan diremehkan ya. Ada kadang seorang subhanallah sedekah, dia bersusah-susah luar biasa, dia berkumpul untuk bersedekah. Nah, itu pintu ketaatan bagus. Ya. Tapi di rumah itu dia juga kalau melakukan sesuatu yang baik untuk keluarganya, dia sekedar senyum kepada keluarganya, itu dihitung sedekah. Dia berbuat baik kepada anak istrinya, itu akhlak yang baik. Pintu ketaatan. Dan akhlak itu ada akhlak yang terkait dengan Allah, ada akhlak yang terkait dengan sesama makhluk. Banyak dari manusia akhlaknya kepada sama makhluk baik. Di sesama makhluk ini, kalau makhluk itu bukan keluarganya, bagus sekali akhlaknya kadang. Tapi kalau ke keluarganya, tidak bagus akhlaknya. Ada orang kalau dia akhlaknya kepada gurunya, Masya Allah bagus. Akhlaknya kepada orang lain bagus sekali. Tapi kalau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling buruk akhlaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sendiri harusnya dia punya akhlak kepada Allah, adab kepada Allah. Ini dia sendiri, kerjanya dia berdosa dan bermaksiat. Ya, kalau di depan manusia, kalem, bagus, santun. Ya. Tapi begitu sendiri, di depan Allah, mana akhlaknya? Di dalam hal tersebut. Ada kadang, seseorang itu, kalau dia ketemu dengan gurunya, bagus, dihormati, dia muliakan. Tapi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dia berbuat kesyirikan. Meminta kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Iya. Di mana adabnya? Allah yang menciptakannya, Allah yang memberi rezeki kepadanya, segala sesuatu yang dia hidupi, dia nikmati saat ini, itu rezeki Allah. Setelah itu dia beribadah kepada selain Allah, bersyukur kepada selain Allah. Bumi mana yang bisa dia pijak? Langit mana yang akan meneduhinya? Kalau seperti ini keadaannya, maka seorang itu juga menjaga dari akhlaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini namanya pintu akhlak yang mulia. Pintu akhlak yang mulia. Dan di pintu akhlak ini banyak sekali pintu-pintu ketaatan. Dan ini kita perlu pembahasan khusus, namanya mempelajari tentang akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak itu dua macam. Ada akhlak yang mulia, namanya husnul khuluq, itu untuk dilaksanakan. Dan ada namanya su'ul khuluq, itu untuk ditinggalkan. Dia sengaja meninggalkan akhlak yang buruk, dia dapat pahala. Sebagaimana kalau dia kerjakan akhlak yang baik, dia dapat pahala juga. Maka akhlak yang buruk ini dia tinggalkan. Jangan dia bersombong terhadap manusia. Jangan dia sekali-sekali merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Tidak boleh dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Mau dia ustaz, mau dia orang yang sangat beribadah, mau dia siapapun kedudukannya, jangan pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Selalu memandang diri bahwa diri ini banyak dosa dan kesalahannya. Belum tentu kita ini selamat di depan Allah. Apa yang kita kerjakan belum tentu diterima. Apa yang kamu banggakan? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar darah, sebesar semut kecil dari kesombongan. Iya. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bersombong itu kayak bagaimana? Kita ini senang pakai baju baru, senang pakai sendal baru. Kata Nabi, bukan itu sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Beliau kasih contoh dari kesombongan itu. Kesombongan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah engkau menentang kebenaran sampai kepadanya kebenaran. Bersombong. Wah, ini luar biasa ya. Dosanya orang yang seperti ini. Nah, ini dari dosa-dosa besar yang kadang seorang jatuh di dalamnya dia tidak sadari. Sampai kepadanya kebenaran. Sampai kepadanya dalil. Dibacakan Al-Quran pun. Dia bilang apa? Wah, ini ustadznya ustadz seberang. Iya. Ini ustadznya ustadz begini, ustadz begitu. Ustadznya bacakan ayat Al-Quran dan hadis. Jelas ya? Tidak ada yang keliru dalam pemahamannya. Ini dosa ya, orang yang seperti itu. Dia tidak tahu bahwa Allah itu adalah Al-Haq. Dari Asmaul Husna, nama Allah, nama Al-Haq yang maha benar. Al-Haqqu min Rabbik, segala kebenaran datangnya dari Allah. Jadi kalau dia menolak kebenaran, kebenaran itu datangnya dari Allah. Itu betul-betul akhlak yang buruk dalam hal tersebut. Makanya Nabi katakan kesombongan adalah bersombong terhadap kebenaran. Wa ghamtun nas, dan kamu meremehkan manusia. Meremehkan manusia. Jangan meremehkan orang. Iya. Meremehkan orang. Ada orang yang jatuh dalam dosa dan kesalahan. Oh, mungkin dia sedang digelincirkan oleh syaitan. Mungkin dia keliru dosa di situ, tapi mungkin dia di sudut lain ada hal yang dia lebih baik daripada saya. Ada hal yang lebih baik daripada saya. Nah, itu selalu dia didik dirinya. Jangan selalu dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Iya. Dia perempuan muslim, alhamdulillah berhijab. Dia lihat orang lain belum berhijab misalnya, atau masih kurang hijabnya. Tidak boleh dia remehkan. Mungkin saja saudari kita ini belum tahu hukum-hukumnya. Mungkin dia ingin melakukannya, tapi ada halangan-halangan, faktor keluarga, lingkungan, dan seterusnya. Jelas ya? Tapi mungkin dia punya dari kecintaan kepada Allah dan Rasul di hatinya lebih baik daripada orang. Karena itu ada orang sahabat, dia minum khamar. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicambuk. Pergi lagi, datang lagi, datangkan minum khamar lagi, dicambuk lagi, dihukum. Datang lagi, minum khamar lagi, dicambuk lagi. Sebagian sahabat mencelanya. Betapa jeleknya kamu, betapa banyak kamu didatangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu cela dia. Tidakkah kamu tahu bahwa orang ini dia cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu jangan meremehkan orang. Saudara kita jatuh dalam dosa pun kita kasihani dia. Kita salahkan dosanya. Tapi meremehkan orang itu bukan hal yang baik. Dan mungkin yang terakhir di sini, saya tutup dengan sebuah hadis. Di dalamnya sebuah panduan dari amalan salih. Iya, pintu-pintu ketaatan yang sangat besar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Ini hati-hati ya, bermasalah dengan orang lain. Apalagi kalau orang lain itu mungkin dia orang salih. Apalagi kalau dia tahu betul ini orang salih ini. Ini orang berbuat baik untuk manusia. Orang ini meneruskan perjuangan para nabi dan para rasul. Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Bayangkan ya, kalau antum ini diancam oleh negara bahwa seluruh pasukan di dalam negeri ini sudah disiapkan untuk memerangi kita. Kira-kira apa ini kita? Ini yang memerangi kita ini Allah Rabbul Alamin, pemilik langit dan bumi, pencipta segala makhluk, yang mengumumkan peperangan. Iya. Ini harus dipahami dalam kehidupan. Sebab dalam kehidupan ini, itu ada posisi-posisi orang yang Allah jadikan padanya manfaat. Dan paling banyak manfaatnya di tengah manusia itu, kalau bukan seorang yang berilmu, adalah seorang pemerintah. Itu yang paling banyak manfaatnya di tengah manusia. Karena itu dua golongan ini diagungkan dan dibesarkan. Kemudian Nabi bersabda, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا اتَّرَفْتُهُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ini pintu surga yang paling besar. Kadang kita banyak lalai ya. Tertipu, ada amalan sunnah. Amalan bagus. Tapi sunnah-sunnah ini membuat dia lalai dari kewajiban-kewajibannya. Membuat dia lalai dari kewajibannya. Oh dia bagus dia. Kalau amalan membantu orang, ya, amalan dia misalnya pergi bikin kegiatan untuk kemanusiaan, atau dia pergi berbuat begini dan begitu, tapi dia wajib belajar ilmu, dia belum belajar ilmu, dia telantarkan kewajibannya. Nah, ini gak bagus ya. Sebab kita itu ada kewajiban. Kita ini akan menghadapi sakaratul maut. Keluarnya dari dunia itu harus bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu perlu belajar tentang ilmu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di alam kubur kita ditanya tiga pertanyaan. Siapa Rob yang kamu ibadahi? Siapa nabimu dan apa agamamu? Ini bisa dijawab kalau dia pelajari. Iya, dia pelajari. Di hari kiamat Allah tanya langsung dua perkara. Tentang bagaimana ibadah kepada Allah dan bagaimana dia menjawab para rasul. Apa yang dia jawab kalau dia tidak pernah belajar? Kewajiban-kewajiban harus dipikirkan. Jadi yang paling pertama dia laksanakan kewajiban. Sholat lima waktu. Dia keluarkan dari zakat hartanya. Dia puasa di bulan Ramadan. Dia menunaikan ibadah haji. Dia berbakti kepada orang tua. Kewajibannya dulu yang dia dahulukan. Tiap kali dia lakukan kewajiban, itu yang paling dicintai oleh Allah. Kalau dia sudah tunaikan kewajibannya, maka ada lagi pintu setelahnya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan terus menerus, hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku mencintainya. Ini nawafil namanya. Dia sudah sholat lima waktu, sudah bagus sholatnya. Laki-laki dia jaga sholatnya di masjid, maka dia pelihara nawafilnya. Dia misalnya ada rawatibnya, ada tahiyatul masjidnya, ada dua rakaat antara adzan dan qomat, ada sholat witirnya, sholat malamnya, ada sholat duhanya. Dia lakukan sholat-sholat sunnah. Terus dia dekatkan dirinya kepada Allah. Iya. Sebab surga itu memang seperti itu. Tadi disinggungnya sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia minta untuk menemani Nabi di surga. Apa kata Nabi kepadanya? Awaghaira dzalik, barangkali kamu minta yang lain saja. Itu permintaan besar. Sebab Nabi di surga itu derajat tinggi, menemani Nabi di mana? Di surga. Minta yang lain saja. Kata Rabi'ah, huwa dzaki ya Rasulullah. Ini bukan orang sembarangan juga sahabat ini. Cuma itu yang saya minta ya Rasulullah. Ya. Ada kadang orang kalau mau sesuatu, satu kali disikat langsung keok masuk kotak. Ya, ini tidak. Maju ya. Saya minta itu ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'idan fa'ainni ala nafsika bi kathratis sujud." Bantulah saya supaya saya mintakan derajat ini untuk kamu kepada Allah dengan cara kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Perbanyak ibadah. Iya, bukan sholat lima waktu saja. Sujud pada hal yang lainnya. Iya. Sujud pada hal yang lainnya. Karena itu para ulama itu kadang dalam sehari ada yang 40 rakaat dia tambahan sholatnya. Ada sebagian ulama yang ratusan rakaat tambahan sholatnya dalam sehari. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi di sini ya, karena kayak sebagian orang ya, ini Ustadz bikin bid'ah ini. Kenapa? Kok bisa sholat sampai 400 rakaat? Ya, masalahnya dia tidak belajar, makanya dia tidak tahu sebab dan asal usulnya. Satu sholat sunnah saja, itu kadang bisa dilakukan ratusan rakaat dalam sehari. Mau saya kasih contoh sholatnya yang populer di tengah ahli hadis, seperti Imamul Bukhari. Imamul Bukhari itu beliau tidak menulis satu hadis pun dia masukkan ke sahihnya kecuali dia sholat istikharah dulu 2 rakaat. Sholat sunnah atau bukan? Saya tanya, sholat istikharah sholat sunnah atau bukan? Sholat sunnah. Kalau dia tulis 200 hadis dalam satu hari, berapa kali sholat dia? Sudah dapat 400 rakaat. Jelas ya? Saya tanya, sholat istikharah disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Ya jangan heran ya, pintu sholat sunnah itu banyak. Pintu ibadah itu banyak, nawafil banyak. Dia sudah keluarkan zakatnya, dia bersedekah pula. Subhanallah. Dia tanpa menyantungi orang, dia beri sesuatu. Bukan kewajibannya, tapi dia beri. Dia puasa di bulan Ramadan. Setelah itu dia puasa sunnah juga. Dia sudah haji wajib. Haji wajib itu cuma 1 kali. Sekali hidup. Umrah wajib cuma 1 kali. Tapi setelah haji dan umrah 1 kali, dia haji lagi, umrah lagi, umrah lagi. Nah, itu nawafil namanya. Dan kalau dia perbanyak itu, terus pasti Allah akan cinta kepadanya. Kalau dia sudah sampai ke predikat Allah cinta kepadanya, itu betul-betul sangat dekat kepada Allah. Sampai dikatakan, lain sa'alani la'utiyanna, walain ista'adani la'uyanna. Andai kata dia minta kepada aku, pasti aku beri. Andai kata dia memohon perlindungan kepada aku, pasti aku akan melindunginya. Baik, ini beberapa makna ya. Nah, ini tema luas sekali. Ya, banyak pembahasan. Ya, dan banyak sebenarnya, kalau kita bahas di dalam kedetailan ilmu agama itu, ada pintu-pintu sorga lagi yang lain. Yang pintu sorga itu ada yang jelas di tengah orang awam, orang umum. Ada pintu sorga jelas di tengah para ulama. Ada pintu sorga lebih jelas lagi di tengah orang yang berilmu, di tengah para ulama lagi. Dan itu tingkatan-tingkatan sesuai dengan pengetahuan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan salih. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Masya Allah, ternyata banyak sekali nih pintu-pintu dan pokok-pokok pintu-pintu surga yang tadi Ustaz paparkan. Untuk sesi selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi yang ingin bertanya diutamakan sesuai tema. Mic-nya boleh dibantu panitia. Tafadhol Pak, di mic. Boleh yang ingin bertanya, Bapak Terik, silakan. Boleh diperkenalkan nama dan asalnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Lukman dari Takalar. Masya Allah. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, karena kita ini orang awam, apakah dengan ilmu sedikit, amal sedikit, masih bisakah derajat kita ditinggikan sama Allah? Yang kedua Ustaz, apakah dengan belajar agama dan taat sama Allah dengan gampangnya kita masuk surga Ustaz? Apakah dengan tidak melalui pintu rahmat atau hidayah? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab mungkin Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya mengerikan tanda petik ya sebenarnya. sangat apa namanya, sebab semua kita seperti itu, ilmunya sedikit, amalannya sedikit, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu menamakan dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Maha Merahmati, Maha Mengasihi, Maha Memberi Rezeki, Al-Wasi, Maha Luas Karunianya. Dan itu semuanya nama-nama punya pengaruh di dalam kehidupan. Dan sorga itu tidak dikhususkan untuk orang yang punya banyak amalan masuk di dalamnya. Makanya sorga bertingkat-tingkat, berderajat, berjenjang-jenjang sesuai dengan amalannya. Tapi yang paling penting, bagaimana seseorang itu dia mengambil sebuah amalan, dengan amalan itu dia bisa masuk ke dalam surga Allah. Karena itu suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama sebagian sahabatnya. Dihadang oleh Arabi, langsung dipegang tali kendaraannya. Terus dia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkanku ke surga, menjauhkanku dari neraka." Kedua poin. Ya, sebab semua dari kita itu sebenarnya yang kita cari. Ya, mudah saja. Kasih saya amalan, saya masuk surga, jauh dari neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebut kepadanya dari rukun Islam. Itu pun cuma 4 yang disebut. Syahadat la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Iya. Dan belum disebut puasa dan haji malah. Kata sebagian ulama itu karena kewajibannya belum turun. Maka orang ini pergi sambil dia berkata, "Demi Allah, saya tidak menambah lebih dari ini. Cuma ini yang saya mau lakukan." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dakhala al-jannah in sadaq, aflaha in sadaq." Dia berundung, dia masuk surga kalau dia benar, kalau dia jujur. Ya. Maka paling minimalnya seorang jaga dari kewajibannya, dari sholat 5 waktunya yang dia tinggalkan, zakatnya, puasa Ramadannya. Dan yang paling pentingnya, jangan sekali-sekali dia bermasalah dengan Allah dan Rasulnya. Jangan dia bermasalah dengan Allah. Jangan dia berbuat kesyirikan. Jangan pernah dia beribadah kepada selain Allah. Sebab itu la ilaha illallah. Dan jangan dia bermasalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bermasalah dengan agamanya. Jangan bermasalah dengan tuntunan dan syariatnya. Sebab Rasulullah saja itu memperhitungkan hak-hak manusia, apalagi hak Allah dan Rasulnya. Karena itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik di As-Sunan, di Musnad Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, kata beliau, "Wa inni la arju an alqa Allah wa la yutalibuni ahadun minkum bimadlamatin bidamin wala mal." Kata beliau, "Dan saya berharap saya menghadap kepada Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntut saya pada sebuah kezaliman. Tidak pada harta, tidak pula pada darah." Iya. Ya, ringkas saya. Keluarlah dari dunia ini dalam keadaan selamat hatinya. Bagus dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada dia masalah di dalam jatuh di dalam kesyirikan. Tegakkan kewajiban-kewajiban pokok. Lalu buat diri itu selamat, jangan mengganggu manusia dalam bentuk apapun. Kalau dia sudah lakukan ini kadar paling minimal, itu sudah diterangkan di dalam banyak ayat dan hadis, pasti masuk surga. walaupun sedikit dengan batas itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, wallahu taala. Baik, pertanyaan selanjutnya, silakan. Silakan sebutkan nama dan asalnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz, hari ini saya mau bertanya Ustaz. Jadi kita masih dalam rangka merayakan Isra Mi'raj, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima salat 5 hari, 5 kali sehari semalam. Saya Ustaz, umur saya sudah 62 tahun. Saya masih meragukan salat saya Ustaz. Saya pecinta radio An-Nasuha. Kalau saya dengar, aduh merinding Ustaz. Kenapa? Bilangnya, kalau kau baca Al-Quran salah tajwidnya, salah huruf, salah harakatnya, itu tidak sah. Pada akhirnya saya buat suatu keputusan. Lama saya pikir, 1 tahun. Mulai dari puasa 25 sampai 2026, saya masih berpikir, apakah suatu karya saya ini bisa membantu saya untuk melantunkan ayat-ayat Allah ini dengan benar atau tidak. Jadi saya berbuat sesuatu Ustaz, yaitu suatu karya yang ada di tengah sana, namanya Hira. Kepanjangan Hira itu Handle Instrument Reading Al-Quran. Jadi setiap saat saya berpikir bagaimana saya ini bisa diterima oleh para ustaz untuk mengabdikan ilmu saya kepada jamaah, baik muslimin dan muslimat, terutama orang yang di rumah seperti ibu-ibu yang kayaknya kasihan, ingin sekali melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan enak. Karena saya tahu persis, Ustaz mengatakan bahwa Al-Quran itulah ada obat bagi hati kita. Namun dalam perjalanannya, kadang kita selalu dihantui dengan perasaan, apakah bacaan Al-Quran saya ini sudah benar atau tidak? Ini yang saya masih perlu pertanyakan sama Ustaz. Makanya Ustaz, saya buatlah suatu alat yang mana membantu saya dalam salat saya, dalam salat malam saya, dan itu saya nikmati Ustaz. Walaupun mungkin huruf-huruf hijaiyah saya mungkin masih ada kekurangan dalam pelafalannya, atau melantunkan ayat-ayat itu masih belum begitu bagus, tapi saya menikmati. Mudah-mudahan Tuhan memberkahi misi saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tadi Bapak penanya menyebutkan kekhawatiran akan amalan yang tidak diterima. Dan saya kira kita semua seperti itu. Jangankan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam kisah bahwasanya Utsman bin Affan itu pernah duduk di satu tempat. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan memberi salam kepada Utsman. Tapi Utsman bin Affan tidak menjawab. Bukan berarti sengaja. Tapi beliau saking fokusnya, saking konsentrasinya memikirkan sesuatu, sehingga beliau tidak sadar kalau Umar bin Khattab memberi salam kepadanya. Maka Umar bin Khattab berlalu, kemudian menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan menyampaikan hal tersebut. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa berprasangka baik kepada saudaranya dan mengatakan, apakah benar seperti itu? Ayo kita cross check. Maka mereka berdua datang menemui Utsman bin Affan. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kenapa engkau tidak menjawab ketika saudaramu Umar bin Khattab memberi salam kepadamu? Maka Utsman bin Affan mengatakan, saya tidak dengar, saya tidak menyadari. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, engkau benar. Pasti engkau memikirkan sesuatu. Kata Utsman, iya. Apa yang beliau pikirkan? Tentang bagaimana cara selamat masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memikirkan jalan keselamatan. Inilah Utsman bin Affan. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu, beliau masih khawatir terkait dengan keselamatan. Apalagi kita. Karena itu tidak boleh seorang itu merasa bangga dengan amalannya. Karena itu penyakit yang sangat berbahaya yang akan menimpa seorang muslim dan muslimah itu ada dua. Pertama, riya, dan itu akan menghapuskan amalan saat beramal. Dan yang kedua, bangga, al-ujub, dan itu akan menghapuskan amalan saat beramal, setelah beramal. Maka tidak boleh seorang itu bangga dengan amalannya. Bagaimanapun dia merasa hebat, dia merasa baik di dalam beramal, tidak boleh dia bangga. Kenapa? Tidak ada amalan kita, tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu diantara zikir pagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah Allahumma rahmataka arju. Selalu mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan rahmat tersebut seorang akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa dimasukkan ke dalam surga Allah dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun misalnya membaca Al-Quran, demikian juga amalan-amalannya lain, ya kita senantiasa berusaha untuk memperbaikinya. Karena itu disebutkan oleh para ahli tafsir terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, maka mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Apa maksudnya? Takunu biqiraati wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amali bih. Yang dimaksud dengan haqqa tilawah itu ada lima tingkatannya. Pertama, dia baca. Dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Dia pelajari tajwidnya. Dia pelajari makharijul hurufnya. Dan itu alhamdulillah ada hal yang sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak penanya tadi, kita punya program di radio tercinta kita, An-Nasiha. Ya. Itu ada program belajar Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran. Itu bisa kita simak bagaimana kita membenarkan bacaan kita. Tajwidnya. Tapi tajwid belum cukup. Ya. Warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an dengan tartil, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan. Tapi harus ada peningkatan. Apa itu? Yang kedua, wa hifdhihi. Berusaha untuk menghafalkannya. Setelah dihafalkan, ada tingkatan yang ketiga, wafahmihi, berusaha untuk memahaminya. Dan alhamdulillah banyak kitab-kitab tafsir yang ringkas yang bisa kita pelajari. Iya. Setelah itu watadabburihi, mentadabburinya, memerhatikan makna-maknanya, kandungan-kandungannya. Dan yang paling pokok yang terakhir adalah wal'amalibi, mengamalkan kandungan-kandungannya. Ada perintah, dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Ada larangan, dia jauhi. Ada berita yang ada dalam Al-Quran, dia benarkan berita tersebut. Karena itu sebenarnya ya, beragama itu ya mudah, simple, sederhana. Iya. Dan sekali lagi jamaah ini dimuliakan oleh Allah, kita semua mengkhawatirkan amalan-amalan kita. Makanya setelah kita salat, yang pertama kali kita ucapkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Kita menyadari bahwasanya dalam salat itu banyak kekurangan. Yang kedua, kita menyadari ya, atau agar tidak timbul sifat ujub di dalam diri kita. Ya. Wallahu taala alam. Baik, satu pertanyaan terakhir mungkin. Ya, silahkan Pak. Diaktifkan dulu. Ya. Atuan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Fadil. Yang kami ingin tanyakan mengenai Allah berfirman di surah Ar-Rahman ayat 62, wa min dunihima jannatan. Dari kedua surga itu ada dua surga lagi. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Baik. Jadi di surah Ar-Rahman itu dijelaskan dua surga. Yang pertama dulu, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dapat dua surga. Ini surga yang paling tinggi ya. Takut kepada kedudukan Rabb-nya di situ ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, dia takut menghadap kepada Rabb-nya dalam keadaan dirinya tidak diterima. Yang pertama, penafsiran yang kedua, takut kepada kedudukan Rabb-nya, maksudnya dia takut kepada keagungan Allah. Nah, ini derajat tinggi, dua sorga, derajat paling tinggi bagi orang yang punya rasa takut. Ada sorga lagi derajatnya di bawahnya. Nah, itulah yang dikatakan wa min dunihima jannatan. Dan di bawahnya ada dua sorga. Dan kalau diperbandingkan dua sorga yang terakhir dengan yang pertama, itu perbandingan-perbandingan. Yang pertama itu lebih bagus daripada yang kedua. Dan ini dipetik darinya bahwa penduduk surga itu bertingkat-tingkat, berjenjang derajatnya. Kemudian juga tadi ke Bapak yang bertanya sebelumnya. Jadi kalau terkait dengan masalah bacaan, kalau orang khawatir amalannya tidak diterima, itu bagus ya. Itu pintu ibadah namanya. Ada pintu ibadah namanya rasa takut kepada Allah. Pintu ibadah namanya dia selalu melihat dirinya banyak kekurangan. Karena dia merasa banyak kekurangan, dia ingin selalu memperbaiki dirinya. Tapi jangan rasa takut itu membuat orang was-was, enggak boleh. Ya kalau tadi masalahnya masalah membaca Al-Qur'an, merasa kurang bagus bacaan, datang ke guru. Yang mungkin di dalam bacaan Al-Quran, dia perbaiki bacaannya. Walaupun memperbaiki Al-Fatihahnya saja. Sebab itu kadar yang membenarkan apa? Solatnya. Dia perbaiki Al-Fatihah. Atau dia perbaiki dua surah. Surah pendek. Supaya bisa dia baca. Nah, itu kadar cukup. Kalau dia lebih daripada itu, nah itu kadar tambahan namanya. Kadar yang lebih bagus. Ya dan alhamdulillah pintu-pintu surga itu banyak. Pintu ketaatan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa bagaimana seorang selalu belajar, banyak dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepadanya, dan jangan putus asa, serta dia hidup menjadi keberkahan untuk manusia. Di mana ada bumi, ada langit yang meneduhi bumi, dia pijak. Dia itu seperti firman Allah, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Saya dijadikan oleh Allah orang yang berberkah dimanapun saya berada. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mutawatir, beliau berkata, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Karena itu pernah ada orang yang menulis surat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Hai Ibnu Umar, ringkaslah agama untuk saya, ringkas agama untuk saya." Kata beliau, "Kalau kamu sanggup menghadap kepada Allah dalam keadaan selamat, perutmu bersih dari hal yang diharamkan, punggungmu bebas dari darah dan beban-beban yang mendzalimi manusia, maka engkau sudah berada di atas kebaikan." Itu saya yang ditulis Ibnu Umar, ringkasan bagi siapa yang ingin selamat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Baik, pertanyaan tadi terakhir dan juga mengakhiri perjumpaan kita di seminar ilmu pintu-pintu surga yang terlalaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jazakumullah khairan kepada guru-guru kita dan kepada atase Saudi Arabia, kepada pengurus Masjid Quba 99 Asmaul Husna Makassar, serta seluruh jajaran yang membantu terselenggaranya kegiatan ini. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.